بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي أكرمنا بهذه الزيارة لهذا المكان المبارك بإذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah si pembicara memulai dengan khutbatul hajah memuji Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan bahwa kami memuji Allah jalla wa ala yang telah memudahkan kepada kita yakni kunjungan ini di tempat yang berbarokah ini. Fa inna mithla hadhihi ziyarat yataqarrabu biha al-insanu ila Allah jalla wa ala. Kama thabata fi sahih أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زار أخ له في قرية فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها إليه؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. هذا حديث عظيم يدل أولا على فضل الحب في الله جل وعلا وعلى فضل الزيارة في الله جل وعلا. Saling mengunjungi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ini adalah bentuk ibadah sebagaimana yang datang dalam sahih. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang pernah melakukan kunjungan kepada saudaranya di satu kampung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat di tengah perjalanannya. Malaikat tersebut mengatakan kepada lelaki tersebut, "Kemana engkau ingin bepergian?" Dia pun memberikan jawaban bahwasanya aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung tersebut. Malaikat tersebut bertanya, apakah engkau semacam balas jasa kepada saudara engkau tersebut? Dia memberikan jawaban bahwasanya tidak, hanya saja aku cinta dia karena Allah. Akhirnya malaikat tersebut memberikan jawaban bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada engkau, bahwa Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara engkau tersebut. Dan hadis ini memberikan kita pelajaran bahwasanya keutamaan saling cinta mencintai karena Allah. Wa thabata aidan fi sahih 'an al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala wajabat mahabbati lilmutahabbin fiyya walmutabadhilin fiyya والمتزاورين فيه. Dan telah sahih juga datang di dalam sahih dari Al-Mustafa yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang beliau katakan bahwa kata Allah yakni dalam hadis qudsi telah wajib kecintaanku yakni kepada orang yang saling cinta mencintai karena aku, saling mendermakan karena aku, saling menziarahi karena aku. فهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين فضل ما ذكرنا. Hadis-hadis yang datang di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan apa yang kita telah sebutkan. فنحن والله ما جئنا من بلادنا مع بعدها إلا لإخواننا أهل السنة. Demi Allah, kami tidaklah datang dari tempat yang jauh, yakni menuju ke tempat sini, melainkan karena sebab cinta kepada saudara kita Ahlu Sunnah. Wa nahnu na'tabiru anna hadha min al-qurubat ila Allah jalla wa ala. Dan kami menganggap bahwasanya kunjungan kami ini sebagai bentuk pendekatan diri kami kepada Allah jalla wa ala. فالحمد لله على هذه النعمة وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ini, dan apapun nikmat tersebut adalah datang dari Allah jalla wa ala. أيها الأفاضل, في هذه الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا عزمنا على أن نقوم بشرح ميسر لهذه الرسالة المباركة التي لا بد على كل طالب علم في بداية أمره أن يمر عليها, ألا وهي ثلاثة الأصول. Saudara-saudara kami yang kami muliakan, pada malam hari ini kami bertekad untuk membaca, ya sekadar lewat, dari sebuah kitab yang di depan kita ini, yang mana mau tidak mau seorang muslim harus mempelajari tentang isi kandungan buku tersebut, yakni tiga pondasi yang utama. Fala budda ayyuhal akarim an nadha'a nasba a'yunina an a'zama jihadin fi hadha az-zaman ma'a kathrati al-fitan huwa al-'ilmu wa talab al-'ilm. Hendaknya kita mengetahui, wajib kita mengetahui, wahai saudara-saudara kami yang mulia, bahwa berjihad di zaman kita sekarang ini yang paling utama adalah yakni menuntut ilmu, menimba ilmu. Karena ilmu wa talabahu min afdalil qurubat ila Allah jalla wa ala. Dikarenakan ilmu serta menuntut ilmu adalah sebesar-besar perkara yang mengantarkan pendekatan diri kita kepada Allah jalla wa ala. وقد ذكر جمع كبير من أهل العلم أنه يعني طلب العلم من أفضل النوافل. Dan beberapa ulama telah menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah termasuk perkara yang lebih mulia daripada perkara-perkara yang sunnah. وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وأقبل الناس على الدنيا بزخارفها لا بد على ثلة من المسلمين أن يحرصوا على العلم وأن يحرصوا على تعلم هذا العلم, علم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, hendaknya di sana ada sekelompok kaum muslimin yang mengkaji agama Allah, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadhihi at-tariq hiya tariqul anbiya wa tariqu man waratha min al-anbiya, karena al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilm, faman akhadha bihadha al-ilm akhadha bil-hadh al-wafir. Karena menuntut ilmu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, yang mana ilmu adalah warisan para nabi, yang barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil dengan sebaik-baik pengambilan, yakni menuntut ilmu. Fa'indama ya'lam al-insan anna an-nas bihaja ila hadha al-ilm wajab alayhi an yatajannada li talab al-ilm wa at-tafaqquh fi dinillahi jalla wa ala. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya ilmu adalah perkara yang penting, oleh karena itu hendaknya dia mempondasikan dirinya, berusaha dan berupaya untuk mempondasikan diri dengan ilmu. Wa an yahtasiba hadzal fadla lillahi jalla wa ala. Serta mengharap pahala berdasarkan menuntut ilmu ini diserahkan kepada Allah jalla wa ala. Wa an ya'lama anna hadhihi anna hadzal tariq tariqul ilm huwa tariqul jannah wa at-tariqul musilati ila al-jannah. Dan hendaknya dia mengetahui juga bahwasanya menuntut ilmu ini adalah jalan yang mengantarkan kepada surga, jalan yang menuju kepada surga. Kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil hadith as-sahih annahu man salaka tariqan يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Sebagaimana yang datang dengan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menempuh suatu jalan dan dia menuntut ilmu di jalan tersebut, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju kepada surga. هذا حديث عظيم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين فضل العلم وفضل طالبيه. Ini adalah hadis yang agung. Nabi SAW menjelaskan di dalamnya tentang keutamaan ilmu serta keutamaan mencari ilmu. وقد ثبت أيضا عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في الحديث الطويل وذكر فيه وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Demikian juga Al-Mustafa yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan satu hadis, hadis yang panjang, namun di antara potongan hadis tersebut menyebutkan bahwa para malaikat menaungi yakni para penuntut ilmu dengan malaikat dengan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan akan apa yang yakni para penuntut ilmu mencarinya. Wala budda an ya'lama talibul ilm anna hadzal ilm innama yu'ta bitadarruj. Dan hendaknya penuntut ilmu juga mengetahui bahwasanya ilmu ini didapati dengan cara mempelajari jenjang demi jenjang. Wa hadzal ilm yubtada'u bi tahsilihi bi sigharihi qabla kibarih. Dan ilmu ini didapati dengan cara mempelajari kecilnya ilmu sebelum yang besarnya. Fala yadhhab li kibaril masaili qabla sigariha. Janganlah dia beranjak menuju dari permasalahan ilmu yang besar sebelum mempelajari permasalahan ilmu yang kecilnya. وقد ذكر النحاس في أبياته اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السير اجتماع النقط. ابن من؟ ابن النحاس. ابن النحاس telah menyebutkan dalam sebagian bait syairnya bahwa ilmu ini dimulai dari yang kecil, kemudian berikutnya besoknya lagi yang besar. Kemudian bait syair yang terakhir mengatakan bahwasanya tidaklah banjir yang besar kecuali merupakan kumpulan dari butiran-butiran air yang sedikit. Ibn an-Nahhas mathala fi hadhihi al-abyat anna al-'ilma yu'ta darajatan darajah. Ibn an-Nahhas menyebutkan dalam bait syairnya ini bahwasanya ilmu itu didapati dengan cara jenjang demi jenjang. وأنه على طالب العلم أن يتدرج في هذا العلم حفظا وفهما. Dan hendaknya penuntut ilmu mempelajari ilmu ini dengan cara menuntut ilmu dan memahami. ولا بد لمن يسلك هذا الطريق أن يضع نصب عينيه أنه ليس بالطريق السهل. Dan hendaknya yakni orang yang menuntut ilmu menempuh jalan ini menancapkan di atas, di depan matanya bahwasanya jalan ini bukanlah jalan yang mudah. وأن العلم يحتاج إلى الصبر ويحتاج منك إلى بذل النفس ويحتاج منك إلى أن توطن نفسك أن هذا العلم إنما يؤتى بالاجتهاد. Dan hendaknya engkau meyakini bahwasanya ilmu ini hendaknya didapati dengan kesabaran, ilmu ini didapati dengan perjuangan diri, ilmu ini didapati dengan engkau bersungguh-sungguh. ولا بد أن تأخذ الأهم فالأهم من هذا العلم وأن تتعلم ما يفيدك في دينك أولا. Dan hendaknya engkau mengambil dari ilmu tersebut yang paling bermanfaat sebelum yang bermanfaat. وبين أيدينا هذه الرسالة التي هي ثلاثة أصول سنشرح بإذن الله جل وعلا ما يحتاجه المسلم لأن هذه الرسالة هي الأسئلة الثلاث التي سيسأل عنها المسلم عند موته في قبره. Dan di depan kita ini terdapat satu tulisan isinya adalah tentang perkara yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, yakni tiga pertanyaan yang hendaknya dia bisa menjawabnya, tiga pertanyaan yang merupakan fondasi. Wa qad harisa al-ulama tadrisan li hadhihi ar-risalah li kaffatil muslimin. Dan para ulama telah konsentrasi atau bersungguh-sungguh untuk menerangkan, mensyarah tentang buku ini kepada kebanyakan dari kaum muslimin. Karena ma fi hadhihi ar-risalah wajib 'ala kulli muslimin an yata'allamaha. Karena di dalam tulisan ini terdapat perkara yang wajib bagi kaum muslimin untuk mereka mempelajarinya. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab azza Allah lahu al-mathubah wal-maghfirah dzakara fi hadhihi ar-risalah ma yahtaju al-muslim. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah mencurahkan pahala yang banyak kepada beliau, telah menerangkan di dalam kitab ini kepada kaum muslimin apa yang mereka butuhkan. Fa bada risalatuhu rahimahullahu ta'ala kasairi ahli al-ilmi fi ibtidai rasailihim bil basmalah. Penulis telah memulai buku beliau ini sebagaimana kebiasaan dari para penulis yang lainnya, memulai kitab ini dengan penyebutan nama Allah. Wabtida'uhu bismillahirrahmanirrahim fi risalatihi huwa iqtida'un bi kitabillahi jalla wa ala, fa huwa al-mubtadi'u bi hadhihi al-basmalah wa bi hadhihi al-ayah, wa iqtida'an bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'inna rasailahu kana yabtadi'uha bismillahirrahmanirrahim. Sang penulis memulai kitab beliau ini dengan menyebut nama Allah, basmalah. Yang mana pertama beliau mencontoh Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, dengan basmalah. Allah lah yang pertama menyebutkan nama dan memulai kitabnya Al-Quran dengan basmalah. Kemudian contoh berikutnya juga sang penulis mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ketika beliau menulis surat-surat beliau dengan memulai basmalah di depannya. Faqala Syekh rahimahullahu taala fi bidayati risalatihi al-usul al-thalath aw al-thalathah al-usul i'lam rahimakallah. Fa qawlu Syekh رحمه الله اعلم فهذا يبين على أنه لا بد على الإنسان قبل أن يدعو إلى الله جل وعلا وقبل أن يتكلم عليه أن يتعلم أولا. Ucapan sang penulis di awal buku beliau, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Di sini diambil pelajaran bahwasanya sebelum seseorang berdakwah, sebelum seseorang berbicara, hendaknya dia memfondasikan diri dia dengan ilmu. Fa qaulu Syekh rahimahullah bi hadha ad-du'a khassasa hadha ad-du'a qauluhu i'lam rahimakallah wa lam yaqul ghafarallahu lak wa lam yaqul hadakallah wa lam yukhassis du'aan thani wa innama qala رحمك الله حتى ينبه على أمر مهم جدا وهو التلطف في هذا العلم. Beliau sang penulis memulai dengan doa yang berbunyi semoga Allah merahmati engkau. Perhatikan di sini, beliau tidak mendoakan dengan semoga Allah mengampuni engkau atau doa yang lainnya, namun beliau memulai dengan semoga Allah merahmati engkau. Dan di sini terdapat poin penting yang bisa kita petik bahwasanya ini bentuk kelembutan dan kasih sayang dari sang penulis. Wa hatta yu'ti risalatan li talib al-ilm anna hadha al-ilma mabniyun 'ala ar-rahmah wa anna hadha al-ilm innama huwa rahmatun min Allah jalla wa 'ala. Agar diketahui oleh penuntut ilmu bahwa ilmu itu dimulai dengan kasih sayang. Agar diketahui oleh penuntut ilmu bahwasanya ilmu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Wa qad kana ahlul ilmi awwala ma yarghuna li talabatihim min al ahadith hadithul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Sebagaimana para ulama meriwayatkan atau diriwayatkan dari para ulama bahwasanya mereka menyampaikan kepada para penuntut ilmu yakni murid-murid mereka sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bunyi ar-rahimuna yarhamhumullah, ya orang-orang yang merahmati adalah orang-orang yang ar-rahman, yakni Allah merahmati mereka. Fa na'khudhu al-fa'idah al-ula min ibtida'i asy-syekh rahimahullah li hadhihi ar-risalah biqoulihi i'lam rahimakallah. Al-fa'idah al-ula annahu la budda 'alaina an nata'allam awwalan. ثم ذكر رحمك الله حتى نضع نصب أعيننا أن هذا العلم مبني على الرحمة. Kita ambil pelajaran dari sini bahwa paling pertama adalah mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah rahmat, ilmu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. فقال الشيخ انه يجب علينا والمقصود بقوله علينا جميع المسلمين. Ucapan sang penulis annahu yajibu alaina, wajib bagi kita semuanya, maksudnya adalah seluruh kaum muslimin. Ta'allumu hadhihi al-arba' al-masail. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يسرد ما يجب علينا أن نتعلمه قال يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. السؤال الذي يطرح ما هي هذه الأربع المسائل؟ فقال الشيخ الأولى من هذه المسائل الأربع العلم. Beliau menyebutkan kepada kita di sini bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari yakni empat materi. Kemudian muncul pertanyaan, apa empat materi tersebut? Kemudian beliau memulai bahwasanya materi yang paling pertama adalah ucapan beliau al-ula, yakni ilmu, yakni mengetahui. Fa hadha al-ilm alladhi dhakarahu asy-syekh yajib wujuban 'ayniyan 'ala kulli muslimin an yata'allamahu. Fa fassara al-'ilm al-maqsud biqoulihi al-ula al-'ilm qala wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Beliau menyebutkan yang paling pertama adalah ilmu. Ilmu adalah wajib untuk diketahui bagi setiap individu. Kewajibannya sampai pada tingkat wajib ain. Setiap individu harus mengetahuinya. Dan beliau menerangkan lagi tentang arti daripada ilmu tersebut adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. فمثل هذا العلم الذي ذكره الشيخ لا ينفع فيه التقليد بل ولا يجوز للإنسان أن يقلد في مثل هذا العلم لأن هذا العلم وجب علينا أن نعلمه وأن نعتقده ووجب علينا على كل مسلم عينيا أن يتعلم هذا العلم. Dan ilmu dimaksudkan di sini adalah ilmu yang setiap individu wajib untuk mengetahuinya dan tidak dibenarkan di sini adalah untuk sekedar mengekor di belakang, yakni taklid, mengikuti tokoh. Ya, wajib kita untuk mengetahuinya dari sisi ideologi, dari sisi masail-masail dengan dalil-dalilnya. هذا العلم هو من العقائد ولا يجوز شرعا التقليد في عقائد أهل السنة. Ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan ideologi. Oleh karena itu, ideologi tidaklah tepat untuk seseorang itu taklid atau sekedar mengekor buta. وقد ذكر السفاريني رحمه الله التحريم على أو قال يجب يحرم التقليد في معرفة الله جل وعلا. Al-Imam As-Saffarini telah menyebutkan bahwa perkara ilmu adalah tidak dibenarkan di dalamnya taklid karena berkaitan ilmu adalah berkaitan dengan akidah, ideologi yang tidak dibenarkan di dalamnya adalah sekedar mengekor atau mengikuti saja. فقال المسألة الثانية بعد أن ذكر العلم قال الثانية أي من المسائل الأربع التي وجب علينا أن نتعلمها هي العمل به. Perkara yang kedua yang beliau sebutkan juga sang penulis setelah menyebutkan yang pertama adalah mengamalkan itu, mengamalkan ilmu. Fala budda lil insani idza 'alima 'ilman an ya'mala bih. Seharusnya bagi seseorang yang telah memiliki ilmu pengetahuan hendaknya dia mengamalkan ilmunya tersebut. Wal 'amalu bil 'ilmi hadza min akbar thimari. Mengamalkan ilmu adalah termasuk sebesar-besar buah daripada ilmu itu. Wa rubbama yakunu hujjatan 'ala al-muslimi idza 'alima 'ilman wa lam ya'mal bih. Malah kebalikannya justru bisa ilmu tersebut menghujat dirinya sendiri ketika memiliki ilmu namun dia tidak mengamalkannya. Wa qad dhamma Allahu jalla wa 'ala alladhina ya'lamuna wa la ya'malun. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang mereka mengetahui namun mereka tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Wa ja'a al-wa'idu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liman hadha haluhu. Dan telah datang juga ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi siapa yang keadaannya seperti orang ini. Kama thabata fi sahihi annahu yu'adzabu fayuqalu lima fayuqal kuntu أعلمكم ولا آتيه، أي أنه كان يعلم بهذه الأشياء ثم يأتي خلافها والعياذ بالله. Sebagaimana yang datang dalam hadis tentang seseorang yang dia mengajarkan ilmunya kemudian ditanya kenapa engkau mengamalkan hal tersebut, dia mengatakan bahwasanya aku mengajari kalian namun aku tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya, hadis ini menunjukkan tentang celaan bagi orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. وقد نظم أحدهم في هذا الحديث نظما فقال وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Dan sebagian mereka telah membuat bait syair atau puisi berkaitan dengan materi kita di sini tentang orang yang tidak beramal akan ilmunya. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, dia akan disiksa lebih dahuluan daripada orang-orang yang menyembah berhala. وهذا العمل مأخوذ من قول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Dan amal yang dimaksudkan di sini adalah dipetik dari ucapan Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fadhihi hiya al-mas'alah ath-thaniyah min al-masail allati dhakaraha asy-syekh rahimahullah wa annahu yajibu 'alaina jami'an an nata'allamaha ba'dama dhakara al-'ilma wal-'amala bihi dhakara qala ath-thalithatu ad-da'watu ilayh. Ini adalah perkara yang kedua yang hendaknya diamalkan bagi setiap orang yang memiliki ilmu, yang mendatangkan amalan yang kedua yakni beramal soleh. Setelah itu beliau menyebutkan perkara yang ketiga yakni menyerukan ilmu tersebut. فهذا الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ وهذا الترتيب المحكم يدل على فقه الشيخ رحمه الله جل وعلا. Inilah perkara yang ketiga yakni menyeru atau mendakwakan ilmu tersebut, dan susunan tertib ini menunjukkan tentang kejelian pemahaman dari sang penulis secara berurutan tertib ini. Fa innahu dhakara asy-syekh at-tartib al-mulham fi hadhihi ar-risalah fa qala al-'ilm thumma qala al-'amalu bih thumma qala ad-da'watu ilayh. Karena beliau menyebutkan dalam perkara yang wajib untuk diketahui di sini paling pertama adalah ilmu, mengetahui. Yang kedua adalah beramal. Kemudian pada tempat yang ketiga yakni menyeru atau mendakwakan ilmu itu. Wa qawluhu ath-thalithatu ad-da'watu ilayh ay annahu yad'u ila al-'ilm alladhi ta'allamahu wa ila al-'amal alladhi 'amalahu. Dan ucapan menyeru atau mendakwakan mencakup di dalamnya adalah mendakwakan ilmu yang dia mengetahui serta juga mendakwakan amalan yang dia telah mengamalkannya. لأن الدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالمقال وتكون بالأفعال. Dikarenakan dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berlaku dakwah secara lisan juga dakwah dengan perbuatan. فقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ادعوا الله وأنتم صامتون. قالوا كيف ندعو الله ونحن صامتون يا أمير المؤمنين؟ قال ادعوا الله بأخلاقكم. Sebagaimana yang datang dari telah sabit dari Umar bin Al-Khattab, dia mengatakan bahwasanya berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian tidak berucap, kalian diam. Ditanyakan kepada dia bagaimana caranya seseorang itu berdakwah kepada jalan Allah tanpa berucap, yakni tidak mengucapkan, hanya diam. Dia memberikan jawaban bahwasanya engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak perbuatan. Wa hina su'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Fa hadha al-hadith yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yamtathilu ma ya'ti min awamir wa nawahi fi hadha al-Qur'an al-'azim. Sebagaimana ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan jawaban bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Arti dari ucapan tersebut bahwasanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau perintah kecuali beliau melaksanakan perintah dari Al-Qur'an kecuali beliau merealisasikan isi kandungan Al-Qur'an. Wad'watu bil af'ali ablaghu min ad-da'wati bil maqal. Berdakwah atau menyeru dengan perbuatan lebih mengena dari sekedar berdakwah dengan lisan. Li'anna an-nas 'umuman yata'atharuna bil af'ali duna al-maqal. Karena kebanyakan kaum manusia mereka lebih menerima dari perbuatan lebih daripada sekedar ucapan. وقد يكون شؤما على الإنسان أن يأتي الأشياء التي تخالف قوله. Dan kadang itu merupakan kesialan atau kejelekan ketika seseorang itu ucapan dia menyelisihi perbuatan dia. هذه هي المسألة الثالثة من المسائل التي يجب علينا أن نتعلمها وهي الدعوة إليه أي الدعوة إلى العلم والعمل به. Inilah permasalahan yang ketiga yang disebutkan di sini, yakni yang penting untuk kita mempelajarinya, yakni menyeru kepadanya, yakni menyeru kepada ilmu yang kita ilmui serta menyeru kepada amalan yang kita amalkan. فبعد أن ذكر الثلاث المسائل قال الشيخ رحمه الله والرابعة الصبر على الأذى فيه. Setelah beliau menyebutkan tiga perkara utama di depan, beliau lanjutkan dengan perkara yang keempat, yaitu dengan ucapan beliau. Yang keempat adalah bersabar. فالذي علم ثم عمل ثم دعا وجب عليه أن يوطن نفسه على الصبر. Oleh karena itu bagi siapa yang pertama telah mengetahui kemudian telah mengamalkan serta telah menyeru, hendaknya bagi dia untuk menetapkan dirinya di atas kesabaran. Karena min sunnatillahi jalla wa ala an ja'ala al-anbiya wal mursalin wa man sara sayrahum ashaddu bala'an. Karena di antara ketetapan Allah Azza wa Jal adalah menetapkan bagi para nabi, para rasul serta orang-orang yang konsisten mengikuti mereka diberikan ujian. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashaddu bala'an al-anbiya thumma al-amthal fa al-amthal yubtala al-mar'u ala qadri dini fa in kana fi dinihi salban shuddida anhu wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Seseorang itu diuji karena kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, maka ujian pun akan dikuatkan, dan apabila agamanya lemah, niscaya ujian pun akan dilemahkan. Kama fil hadith at-tawil an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina nazala alaihi al-wahy فقال دثروني دثروني وبعدها ذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وحكى لها ما وقع له فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فحكى له ما وقع إليه فقال ورقة بن نوفل وهذا هو الشاهد من هذا المكان يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجي قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. Sebagaimana datang dalam hadis yang panjang, namun di dalamnya terdapat potongan bahwa di awal menerima wahyu, Nabi SAW datang kepada istri beliau dengan ucapan beliau, selimuti aku, selimuti aku. Beliau menceritakan kepada Sayyidah Khadijah, sang istri, tentang apa yang barusan beliau dapati. Kemudian Khadijah membawa beliau kepada Al-Waraqah, Waraqah bin Nawfal. Kemudian diceritakan, Khadijah menceritakan kepada Waraqah bin Nawfal tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Waraqah pun mengatakan bahwa, wahai seandainya saja aku masih dalam keadaan muda, niscaya aku akan menolong engkau ketika kaum engkau mengusir engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya apakah mereka akan mengusir aku? Kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang datang seperti apa yang engkau datangnya, engkau datangkan kecuali akan disakiti. فالدعية إلى الله جل وعلا يحتاج إلى أن يصبر وأن يوطن نفسه على الصبر كما صبر المرسلون. Hendaknya seorang penyeru jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersabar serta menetapkan dirinya di atas kesabaran sebagaimana para utusan, para rasul bersabar. بل إن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحتذي حذو الأنبياء بقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil contoh dari para nabi sebelum beliau dengan ucapan dan perintah Allah, bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. فهذه الأشياء الأربعة التي ذكرها الشيخ بهذا الترتيب المهم أولا يدل على أن الشيخ من أفقه الفقهاء، ويدل على الشيخ أنه راسخ في العلم. فالشيخ رتب هذا الترتيب المهم، فعلينا جميعا أن نضع هذا الترتيب نصب أعيننا، وأن من أراد أن يتصدر إلى الدعوة إلى الله جل وعلا وأن يسير على سير الأنبياء لابد أن يحذو هذه الخطوات الأربع. Sang penulis menyebutkan empat perkara dengan susunan tertib yang indah ini menunjukkan bahwasanya sang penulis berada di atas kejelian ilmu, di atas detailnya pemahaman dan renaknya bagi seorang yang mau menempatkan diri, yakni di atas dakwah hendaknya menempuh empat cara yang telah disebutkan oleh sang penulis di sini sebagaimana para nabi menempuhnya. ثم قال الشيخ في رسالته رحمه الله تعالى: والدليل، أي الدليل على ما ذكرت من هذه المسائل الأربع، قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kemudian sang penulis menyebutkan setelah itu bahwa landasan hukum adalah ucapan Allah Bismillahirrahmanirrahim: demi masa, sesungguhnya umat manusia seluruhnya berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman serta beramal soleh dan saling mewasiatkan kepada kebenaran, saling mewasiatkan kepada kesabaran. Alhamdulillah. فقول الشيخ رحمه الله والدليل هنا تنبيه مهم لا بد على طالب العلم أن يضعه نصب عينيه. Ucapan sang penulis di sini dalil, landasan hukum, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk menempatkan di hadapan matanya satu perkara penting. Huwa an yata'allama al-'ilma bi adillatihi. Yaitu hendaknya mempelajari ilmu dengan disertai landasan hukumnya. Wa an ya'khudha dinahu bil adillah. Dan hendaknya mengambil agamanya berdasarkan dalil-dalil. ولا ينبغي له أن يكون إمعة مقلدا. Dan hendaknya dia jangan menjadi seseorang yang hanya sekadar mengikuti dan mengekor saja. فإن التقليد قد ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم. Karena sesungguhnya orang yang sekadar taklid, mukallid, mengekor, Ibn Abdul Bar telah menyebutkan tentang kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang sekadar mengekor dia bukanlah dianggap orang alim. فالشيخ رحمه الله استدل بهذه الصورة العظيمة من كتاب الله جل وعلا على ما قد ذكره آنفا من المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها. Sang penulis al-Syekh menyebutkan surah yang agung ini sebagai sisi pendalilan akan empat perkara yang beliau telah sebutkan di depan, perkara yang agung tersebut. فقوله والعصر المقصود به هنا الزمان المطلق. Ucapan beliau wal asr, demi masa, yang dimaksudkan di sana adalah zaman secara global. Karena Allah jalla wa ala aqsama bihi li syarafihi. Karena Allah azza wa jal bersumpah menggunakan lafaz tersebut menunjukkan tentang keagungannya, kemuliaannya. Fa huwa az-zaman wa huwa al-umr wa huwa al-waqt. Ya, mana itu adalah masa, itu juga adalah usia, itu juga adalah waktu. Karena umur al-insan yakunu fi hadha az-zaman, fa in u'tiya umran kabiran 'abada Allah jalla wa ala fihi wa ata'ahu, fa in hadha al-umr sayakunu sababan min asbab dukhulihi ila al-jannati wa ila ridha Allah jalla wa ala. Karena waktu itu sendiri adalah usianya seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia. Dari sisi ketika dia memanfaatkan waktu tersebut dengan kebaikan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. فهذه الآية وهذه الصورة هي صورة عظيمة استدل بها الشيخ ليثبت أن ما ذكره إنما هو مستمد من كتاب الله جل وعلا. Surat ini adalah surat yang agung sebagaimana yang disebutkan oleh sang penulis, dan diambil pelajaran di sana bahwasanya ayat ini atau empat perkara di depan diambil dari kandungan empat atau beberapa ayat dari surat ini. Qala al-Syekh rahimahullah istadalla biqawli al-Syafi'i rahimahullah: "Law ma anzalallahu hujjatan على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. فالشافعي رحمه الله يقول هذا المقال لأن ما في هذه الصورة هو في الحقيقة حجة على كل مسلم. Al-Syekh ini sampai menulis, setelah itu menyebutkan dari ucapan Al-Imam Syafi'i semoga Allah Ta'ala merahmatinya dengan ucapan beliau, seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah pun terhadap hamba-hambanya kecuali satu surat ini saja, niscaya mencukupi mereka. Ya, maksud dari ucapan tersebut bahwasanya Imam Syafi'i atau sang penulis menginginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegakkan hujjahnya. ولماذا قال الشافعي رحمه الله هذا المقال عن هذه الصورة؟ لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى الخسارة وإلى الوبال وإلى الهلاك إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه الصورة. Kenapa sang penulis membawakan ucapan Al-Imam Syafi'i di sini? Karena beliau menyebutkan bahwasanya umat manusia seluruhnya berada di dalam kebinasaan, kecelakaan, berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang memiliki atau terdapat pada diri dia hal-hal yang dikecualikan dari empat perkara tersebut. فاستثنى الله جل وعلا في هذه السورة المؤمنون. فالمؤمنون بمن؟ لا بد أن يكون هناك شيء يؤمنون به ثم يعملون به، يعملون على أي شيء بأي شيء. لا بد أن يكون هناك سبيل وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sang penulis menyebutkan bahwasanya Allah mengecualikan orang-orang yang tidak merugi, tidak binasa dan tidak celaka tersebut. Yang pertama adalah orang yang beriman. Hendaknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan keimanan tersebut. Serta dikecualikan juga orang-orang yang beramal soleh. Hendaknya kita mengetahui juga apa yang diamalkan dari amalan-amalan kesolehan tersebut. Dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذه السورة ذكر فيها كل ما يدل الخلق على ربهم جل وعلا ويقودهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الشافعي أنها لو لم ينزل عليهم إلا هذه السورة لكفتهم. Dalam surat ini Allah عز وجل menyebutkan tentang Allah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya seandainya Allah tidak menurunkan hujjahnya kecuali satu hujjah, kecuali ayat ini saja, ini saya hujjah tersebut sudah cukup bagi mereka. فذكر الشيخ بعد أن ذكر قول الشافعي قال وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Setelah itu sang penulis menyebutkan juga setelah ucapan Imam Syafi'i berdatangkan lagi ucapan Imam Bukhari. Dengan ucapan beliau berkata Imam Bukhari semoga Allah Ta'ala merahmatinya, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذا الترتيب وهذا الحسن في التأليف وهذا التنسيق المحكم رحمة الله عليه. فبعد أن ذكر المسائل الأربعة التي يجب علينا جميعا كمسلمين أن نتعلمها وذكر أولى هذه المسائل العلم، يأتي هنا ويذكر أثر الإمام البخاري لكي يؤكد ما ذكره آنفا، وهو لا بد على كل مسلم وكل طالب علم قبل أن يخطو أي خطوة أن يتعلم. Sang penulis setelah menyebutkan empat perkara yang penting yang wajib diketahui oleh setiap orang dari kalangan kaum muslimin dengan susunan tertib yang indah, dengan tertib yang begitu bagus, dengan kesesuaian yang tepat, setelah menyebutkan ucapan Imam Syafi'i boleh lanjutkan lagi dengan ucapan Imam Bukhari, itu semuanya menunjukkan bahwasanya apapun kemanapun arah langkah kita hendaknya paling pertama didahului dengan pondasi ilmu. فالشيخ رحمه الله استدل بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال اعلم أي تعلم أيها الإنسان قبل أن تنطق وقبل أن تدعو وقبل أن تعمل. Sang penulis bawakan ucapan Imam Bukhari yang dipetik dari ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Kemudian menunjukkan bahwasanya fa bada'a bil ilm, beliau memulai memulai dengan ilmu. Dari di sini kita petik pelajaran bahwasanya hendaknya sebelum engkau berucap, sebelum engkau menyeru, sebelum engkau beramal, hendaknya pondasikan dulu, engkau ketahui dulu apa yang engkau akan amalkan, apa yang akan engkau dakwahkan. Fa Syekh rahimahullah يريد أن يبين لك هذه الثلاث الأصول والمسائل المتعلقة بها، فأكد لك أولا على أهمية العلم. فقبل أن تشرع في هذه المسائل الثلاث لا بد أن تضع نصب عينيك أن أهم شيء تفعله هو العلم، وأن تتعلم قبل أن تفعل أي شيء. Sang penulis ingin menegaskan dengan penukilan dari Imam Bukhari di sini bahwa tiga perkara yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim, hendaknya paling pertama adalah diketahui. Tiga perkara tersebut dipelajari, diketahui dan dipelajari sebelum segala sesuatu. Oleh hada qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala kama fi nuniyatihi wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan nassun min al-Qur'an aw min sunnatin وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. فهذه الأبيات ذكرها الشيخ يبين ما قد ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في رسالته آنفا، من أنه لا بد علينا جميعا أيها الأكارم أن نتعلم هذا العلم أولا، ثم أن نعمل به قربة لله جل وعلا، ثم نسخر أنفسنا للدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمناه، علم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ندعو جميع الناس إلى هذا الفضل العظيم، ثم نوطن أنفسنا أننا لا بد علينا أن نصبر في هذه الطريق. Kemudian sang penulis syarah menyebutkan penukilan dari Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, bait syair Nuniyah, dengan ucapan beliau bahwa kejahilan adalah penyakit yang mematikan, dan penyembuhannya adalah dua perkara yang tidak adalah dua perkara yang saling berkesesuaian. Adalah nas, yakni yang bisa menyembuhkannya adalah nas dari Al-Qur'an dan sunnah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan dokter yang bisa menyembuhkan itu adalah seorang alim yang rabbani. Dan ilmu ada tiga macam yang tidak memiliki empat, dan al-haq adalah yang menjelaskan ilmu mengetahui tentang al-ilah, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang sifat dan perbuatannya, nama dan sifatnya, demikian juga nama-nama dan sifatnya. Ilmu pertama tentang ilmu Allah, dan terus kepada tiga perkara. Oleh karena itu, dari sini hendaknya seorang dai menempatkan dirinya paling pertama adalah dia memiliki ilmu dulu. Setelah itu dia mengamalkan ilmu tersebut, kemudian dia mendakwakan ilmu tersebut, dan yang paling terakhir adalah dia bersabar di atas tiga perkara tadi di depan. طيب ان شاء الله سنكمل بعد صلاه العشاء ان شاء الله. نعم، شكرا لك. اللهم الحمد لله، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.